بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فالحمد لله إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pembahasan kita dari sifatus salat, dan kita selingi dengan beberapa kemarin perkara penting, perkara yang menyinggung masalah akidah dari sela-sela kandungan bacaan yang disyariatkan dari doa ba'da tasyahudil akhir, setelah tasyahud akhir, qabla salam, sebelum salam, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para ulama disyariatkannya membaca doa ini setelah innaka hamidum majid atau sebelum salam, di antara doa-doa yang ditekankan untuk dibaca sebelum salam, yaitu minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Yang keempatnya adalah perkara besar, perlindungan dari api neraka, azab jahannam. Kemudian yang kedua, wa min azabil qabr, dari azab kubur. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari ujian hidup dan ujian kematian. Dan telah kita sebutkan kemarin panjang tentang permasalahan al-fitnah, yaitu yang dimaksud adalah al-ibtila wal-ikhtibar, ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan, Allah berikan atas hikmahnya kepada hamba-hambanya. Dan dalam menyikapi fitnah ataupun ujian yang beragam dan bermacam tersebut, di antara hadis yang penting untuk kita ingat adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, Inna Allah idza ahabba al-qauma ibtalahum. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Maka barang siapa yang ridha, barang siapa yang rela menyikapi ujian Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, maka dia pun akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala pula. Dan adapun barang siapa yang murka, tidak terima dengan ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan menimpanya, falahu sukht, maka dia pun juga akan mendapatkan kemurkaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim mengingat-ingat perkara ini, bahwasanya setiap kejadian, setiap fitnah, ujian, baik itu yang berupa fitnah al-khair ataupun syar, baik berupa kebaikan, nikmat, nikmat-nikmat itu juga bisa menjadi ujian, ataupun berupa musibah demi musibah, yaitu ataupun berupa musibah itu pun juga ujian bagi seorang hamba. Hendaknya dia ingat bahwa saya telah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, adanya ujian demi ujian. Sebagaimana pula itu menimpa para nabi dan rasul, menimpa para sahabat, menimpa kaum muslimin, kaum mukminin terdahulu, dan umat-umat sebelumnya, dengan beragam dan berbagai macam fitnah ujian. Maka seorang muslim pula hendaknya dia meminta, memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ujian tersebut. Di antara doa yang bisa kita baca, Allahumma inni a'udzubika min syarril fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekan fitnah-fitnah, ujian-ujian yang nampak maupun yang tersembunyi. Sebab tanpa hidayah, taufik dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan seorang pun bisa lolos dan berhasil baik menghadapi ujian-ujian tersebut. Laulallah mahtadaina. Dalam hadis Al-Barra Ibnu Azib disebutkan hadis, andaikan bukan karena Allah, tentulah kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka hendaknya seseorang senantiasa mengaitkan dan memohon selamatan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang berbagai macam. Dan hendaknya dia tidak kaget kalaupun dia habis mendapatkan kesenangan, kenikmatan, maka kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Fitnah apalagi yang di depan kita? Dalam tahun ini apakah fitnah satu, fitnah dua, ujian dua yang besar, yang berat bagi kita? Dan kita tidak tahu lagi tahun depan yang berikutnya. Kalaupun masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk yaitu hidup, maka fitnah demi fitnah banyak dan beragam. Dan telah kita sebutkan kemarin beragam bentuknya, diantaranya adalah fitnah syahwat dan fitnah syubhat secara global. Fitnah syahwat yang berkaitan dengan syahwat terhadap nisa, wanita, dunia, kehidupan, kekuasaan, demikian pula pangkat, jabatan, ataukah berkaitan dengan banyak hal yang berkaitan dengan syahwat, ataukah fitnah yang berupa syubhat, kerancuan pemikiran, sehingga dengan syubhat tersebut dia tersamarkan dari jalan yang lurus, dari jalan kebenaran. Dan sebesar-besar musibah dan bala fitnah adalah dalam urusan agama seseorang. Oleh karena itu disebutkan dalam doa, dalam riwayat, Allahumma in Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan ujian kami pada urusan agama kami. Janganlah engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Kita tahu banyak sekali ayat yang menyebutkan bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Lebih baik, lebih langgeng daripada dunia. Oleh karenanya disebutkan pula tidak heran dalam berkaitan fadilah sunnah, salat sunnah sebelum subuh. Rasulullah SAW sebutkan dua rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Maka ketika seorang tadinya rajin ke masjid, kemudian tidak lagi terlihat, ya. Kemudian seseorang tadinya biasa mengikuti majalisul ilmu, majalis-majalis ilmu, kemudian tidak lagi terlihat. Seseorang ingat Allah, ya, dalam nikmat maupun musibah yang dia dapatkan, kemudian terlupa dan tidak lagi. Waliyadzubillah, maka sungguh itu adalah fitnah dan musibah yang terbesar dibandingkan dengan musibah apapun dalam urusan dunia. Seorang tertimpa musibah dalam urusan dunia terkait dengan anaknya yang sakit, terkait dengan keluarga, istrinya atau dirinya atau hartanya, maka disebutkan oleh para ulama fitnah musibah yang menimpa dalam urusan agama kita menggoyang, mengguncang takwa dan iman kita, itu jauh lebih membahayakan dan jauh lebih besar dibandingkan dengan fitnah-fitnah yang menimpa dalam urusan dunia. Panasallallahu salama walafiyah. Oleh karenanya para ulama rahimahullahu taala rahimahumullah mewanti-wanti betul tentang jalan-jalan berbagai macam yang dapat mengajak kepada penyimpangan, segala macam bentuk penyimpangan dalam ad-din, dalam agama, ya. Maka diterangkan sejelas-jelasnya oleh mereka, ya. Dan telah kita sebutkan kemarin, ya, syubhat maupun syahwat juga bisa menimpa terkait dengan perkara agama seseorang. Bisa jadi seseorang tahu ini yang benar, tapi dia tidak mau mengikuti. Kenapa? Karena masalah syahwat, ya. Dia lebih mendahulukan dan mementingkan syahwat. Fa amma man tawa wa atara al-hayata ad-dunya fa inna jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun wa amma man tawa, adapun orang yang melampaui batas, wa atara al-hayata ad-dunya, dan dia lebih mendahulukan kehidupan dunianya, ya, maka Allah mengancam fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka jahim adalah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut akan kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya jannah adalah tempat kembalinya. Wa ma taufiquna illa billah, dan tidaklah taufik kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Minta doa, karena tidak ada taufik, tasbit, kekokohan, keteguhan kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu berusahalah. Cari teman-teman yang saleh, datang ke majelis-majelis ilmu, lihat biografi para sahabat sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat atau para nabi, kemudian para sahabat, kemudian ulama al-ajilla, salihin, as-siddiqin, dan para ulama dan tokoh-tokoh yang telah berlalu. Adapun yang kita lihat contoh-contoh adalah dari kalangan orang-orang yang jelek ataupun bejat, waliyadzubillah, maka terkadang kita masuk syaitan di situ, kita menganggap kita sudah baik dan kita menganggap orang taib itu buruk dan jelek, dan ini talbis iblis. Sementara semestinya kita butuh untuk terpacu dan diberikan teladan dan teladan mencontoh mereka-mereka yang telah mendahului kita. Maka banyak di sana cara dan jalan yang dituntunkan, dan salah satunya adalah mengingat mati yang nanti akan disebutkan fitnatul mamat. Maka syubhat maupun syahwat ini bisa menimpa terkait dengan urusan musibah dunia maupun musibah dalam hal agama, sehingga seseorang tidak mau lagi baik agamanya karena dalam keadaan dia mengetahui namun tidak mau, dan ini adalah penyakit syahwat. Adapun dalam keadaan dia tidak menyadarinya atau menganggap yang salah ini benar dan yang benar ini salah, maka itulah fitnah syubhat. Tersamarkan baginya al-haq bainal haqqi wal batil, sehingga dia rancu dan mengikuti jalan-jalan kebatilan. Adapun di antara contoh-contoh penghalang yang banyak telah disebutkan dalam Al-Qur'an, banyak contoh. Di antaranya adalah sifat al-kibr. Al-kibr bukan hanya menimpa bisa jadi orang-orang musyrikin kufar seperti Fir'aun dengan congkak dan sombongnya, namun juga sebagai ibrah pelajaran bahwasanya itu bisa menimpa kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang masalah al-kibr ini, yang mana dalam hadis dijelaskan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk jannah orang yang di dalam hatinya terdapat sedikit dari kesombongan. Maka ini perkara yang subhanallah besar, berat bagi masing-masing kita untuk belajar melatih terus tidak muncul kesombongan ini, dengan terus belajar Kita meyakini rukun iman, salah satunya iman kepada takdir Allah yang kita dapatkan adalah hanya dari Allah. Kemudian demikian dan demikian. Meskipun kita juga berusaha, namun semua hidayah taufik dari Allah. Dengan ilmu lagi, toh fauqa kulli dzi ilmin alim. Kalau kita tentang masalah ilmu, toh yang di atas kita masih banyak. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim, dan kita tidak ada apa-apanya. Maka perkara-perkara yang seperti ini, termasuk belajar ilmu dan ilmu dan ilmu, ini termasuk sebab terbesar seorang dijauhkan dari penyakit tadi, al-kibr, yaitu sombong, yang tidak akan masuk jannah seorang apabila dalam kalbunya terdapat kesombongan. Kemudian sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, salah seorang dari kami suka sendalnya bagus, sendalnya bagus, pakaiannya bagus, bersih, apakah itu termasuk sombong? Beli sendal yang bagus, kemudian pakaian bagus, apa itu termasuk sombong? Rasul mengatakan, la, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran ketika datang, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang. Menolak kebenaran ketika datang dan meremehkan orang. Maka terkadang al-kibr menjadi sebab di antara sekian banyak sebab yang menyebabkan orang tertimpa musibah dalam hal agamanya. Tidak mau meyakini akidah yang sahihah karena kibr. Tidak mau meyakini sesuatu yang ataupun mengamalkan sesuatu yang telah datang benar karena ini. Ini hanya salah satu contoh. Maka dengan doa yang singkat, a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya. Dari fitnah kehidupan berbagai macam ini, ujian-ujian ini, ya, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala darinya. Yang mana itu menjadi penghalang taib darinya seseorang mendapatkan hidayah, ya, dengan kibernya, sombongnya, atau hasad, iri, dengkinya, ujub dan berbagai macamnya. Dan apabila membahas tentang syubhat, syahwat maupun syubhat, tentunya tidak akan cukup satu majelis. Namun dalam hal ini kita sebutkan salah satu contohnya. Kemarin telah kita sebutkan banyak contoh ataupun banyak perkara yang itu suatu amaliyah dinisbatkan kepada agama kita, akan tetapi dianggap baik, dan terkadang niat seseorang untuk mengamalkannya adalah baik, ternyata sejatinya itu adalah perkara yang mungkar dan bahkan lebih daripada maksiat. Dan disebutkan iblis lebih menyukainya dibandingkan dengan maksiat, karena orang menisbatkan kepada agama sementara itu bukan bagian dari agama. Dan ini yang selalu Rasulullah SAW sebutkan dalam khutbatul hajat, iyyakum wa muhdatsatil umur, waspada, hati-hati kalian dari setiap perkara baru dalam agama, perkara yang muncul baru dalam agama. Adapun azan dengan mikrofon, dakwah dengan MP3, dengan kaset, dengan HP, ini teknologi. Listrik belum ada di zaman Rasul, ini wasilah saja. Ya. Atau demikian dulu Quran belum dibentuk mushaf, belum dicetak karena belum ada percetakan. Ini masalihul mursalah semuanya. Hal-hal yang baik, yang wasilah, yang di zaman Rasul tidak memungkinkan dan belum ada faktor penunjangnya. Karena listrik belum ada, percetakan belum ada, wajar. Faktor penunjangnya belum ada. Adapun perkara-perkara yang faktor penunjangnya dan unsur-unsur pendukungnya ada dan memungkinkan untuk dilakukan di zaman Rasulullah SAW, namun tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka itu masuk dalam hal bid'ah. Dan itu banyak sekali contoh-contoh. Yang mana kita sebutkan azan dengan tambahan asyhadu anna aliyan waliyullah, ya, itu enggak ada dalilnya tauqifiyah, maka itu bid'ah. Ya, i'tikaf bukan di masjid, itu bid'ah. Demikian pula juga apa? Yaitu beberapa hal yang lain, contoh-contohnya kurban bukan dengan binatang-binatang yang sudah ditentukan. Begitu pula beberapa peringatan-peringatan yang disebutkan oleh para ulama menyangkut dengan kematian ataukah kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam yang kita dekat, bahkan ini di bulan Rabiul Awal, dan ini penting untuk kita sebutkan. Dan ini termasuk kita khawatir kalau menjadi hujah bagi kita atau juga hujah atas kita, ada yang mengetahui namun kenapa tidak menyampaikan. Para ulama rahimahullah ta'ala pada tiga kurun, tiga generasi yang awal tidak pernah mengenal ini, memperingati ultahnya, ulang tahunnya, maulid atau hari kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam. tidak di masa hidup Nabi alaihi salatu wasalam, tidak sepeninggal Nabi oleh Abu Bakar As-Siddiq, tidak oleh Umar, tidak oleh Utsman, Ali, tidak generasi sahabat, tidak murid-murid sahabat tabi'in, tidak atba'ut tabi'in. Tiga generasi yang Rasulullah puji, tiga generasi ini. Khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah mereka. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah mereka. Ini yang disebut oleh para ulama salasatul qurun al-mufaddalah, tiga kurun generasi yang diutamakan. Tiga generasi ini tidak mengenal sama sekali yaitu ihtifal bil maulid, merayakan hari kelahiran seseorang, termasuk yang paling mereka cintai, yang lebih mereka cintai daripada diri-diri mereka sendiri, yang mereka lebih mendahulukan sosok ini dibandingkan diri-diri mereka sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kita, lebih siap berkorban, melindungi, membela, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kita. Maka mereka tidak pernah melakukan hal ini, tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak pula tabi'in atba'ut tabi'in, dan tidak pula empat imam. Silakan cari dimanapun, di kitab manapun, Imam Syafi'i maulitan, satu hal saja, tidak ada. Imam Malik gurunya, tidak juga. Muridnya Imam Syafi'i, Imam Malik, tidak juga. Dan itu baru muncul setelah generasi keempat. Dan di sana ada sejarahnya, namun kita tidak memperpanjang tentang hal ini. Disebutkan muncul di generasi keempat, dan kita bacakan sedikit saja tentang fatwa di antara ulama kibar, Syekh Saleh Fauzan rahimahullah taala. Dan sebenarnya para ulama banyak yang membantah tentang masalah ini, bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir, ulama dari Syafi'iyah, ya, menyebutkan tentang hal ini. Ibnu Katsir menceritakan, ya, tentang yaitu siapa yang mengadakan pertama kali perayaan ini dan mengingkarinya. Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga ulama Syafi'iyah, Ahlul Hadis, qadhi, seorang qadhi dan pensyarah Sahih Bukhari. Sehingga bukan hanya kita, namun ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ja'al Islamu ghariban, Islam dulu di awal dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban, dan kelak di akhir zaman pun dalam keadaan akan kembali asing. Begitu pula tentang wafatnya Rasulullah SAW. Wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat sangat terpukul dan mendapatkan musibah besar karena meninggalnya Rasulullah SAW. Namun tidak ada satupun di antara sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Meskipun mereka mendoakan, kemudian melewati makam Rasul, juga mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, dan beberapa yang lain, dan selalu mendoakan beliau ketika disebut nama beliau, menyampaikan hadis-hadis beliau, membela ajaran beliau, mengajarkan dan mendakwahkan sabda-sabda beliau. Mereka sangat cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak seorang pun sahabat juga memperingati tentang hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kenyataan dan faktanya, suka ataupun tidak. Dan disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala, bahkan di masa hidup Nabi alaihi wasallam, ada di antara keluarga dan kerabat Nabi alaihi wasallam yang sangat dicintai Nabi. Istrinya Nabi namanya Khadijah, wafat. Dan Rasulullah SAW sangat terpukul dengan wafatnya Khadijah. Wanita istri yang sangat pengayom, suaminya gelisah, ditenangkan, dihibur. Meninggal istrinya. Dan Nabi tidak pernah mengatakan kepada para sahabat, istriku sedang meninggal, sudah meninggal, ayo kita adakan ini, ayo kita ini dan itu. 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Walau kana khairan la sabaquna ilaihi, seandainya itu baik, mereka sudah mendahului kita. Wa khairul huda huda Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Istrinya meninggal di masa hidup Nabi, Nabi tidak mengajarkannya. Pamannya Hamzah, Rasulullah SAW sangat mencintainya, gugur di medan Uhud, Nabi tidak juga mengajarkan untuk memperingatkannya. Sekian syuhada Uhud, sekian para sahabat yang dicintai Nabi, tidak ada Nabi mengajarkan seperti tadi, ihtifal, yuk kita adakan, ya, peringatan dari hari kematiannya, sekian hari, sekian hari. Kemudian sepeninggal Nabi SAW juga begitu. Abu Bakar Siddiq tidak peringati kematian Nabi SAW, tidak pula ini dan itu seterusnya. Bahkan sebaliknya, hal ini, ini dikhawatirkan masuk pada hadis Nabi SAW, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, La tatabi'unna sunana man kana qablakum, kalian kelak bakal mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian. Para sahabat bertanya, ahumul yahud wa nasara ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Salah satunya ini, merayakan hari kelahiran dan merayakan hari wafatnya. Sebagaimana mereka merayakan hari lahirnya Isa al-Masih dan merayakan hari ataupun memperingati hari wafatnya Isa al-Masih, maka umat ini pun akan merayakan yaitu kapan maulid hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperingati demikian pula yaitu tiap perayaan ataupun peringatan tentang kematian dan kematian. Rasul telah memperingatkan jauh-jauh sebelumnya karena beliau memang bukan seperti para peramal yang memperkirakan, memprediksi, namun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan terjadi begini dan begini dan begitu. Taib. Oleh karenanya bagi seorang ahlus sunnah alul hadis yang dia mempelajari hadis, mempelajari ilmu, maka ambillah ilmu itu secara ilmiah dan amalkan dengan apapun konsekuensinya. Akan turun barokah dari Allah Subhanahu wa taala, akan turun rahmah dan akan mendapatkan akibat yang baik. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat nanti. Wal akibatu lil muttaqin. Dan tentulah akan setiap suatu perkara akan ada ujian, akan ada halangan dan rintangannya. Itu sebuah konsekuensi. Dan tentang perkara ini disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala tentang al-ihtifal bil maulid, karena ini pada bulan yang Rabi al-Awwal. Tanggal berapa sekarang? Coba. Hah? 7. Sudah masuk ya? Rabi al-Awwal. Hah? 7. Rabi al-Awwal ya? Ayo, ini bulan yang sama. Sementara para ulama, banyak para ulama jumhur mengatakan Rasulullah SAW lahir di bulan Rabi al-Awwal. Tentang tanggalnya pun mereka khilaf, beda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan ini dan ini. Oleh karenanya syahidnya para ulama rahimahullah ta'ala, mereka yang berbeda pendapat tentang kapan Rasulullah SAW lahir. Ada yang menyatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal ini, tanggal ini. Itu menunjukkan kata para ulama bahwasanya memang tidak ada satupun ibadah dikaitkan dengan hari lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hanya disebutkan beliau lahir hari Senin tahun Gajah ya, dan Rabiul Awal pendapat jumhur kebanyakan ulama. Adapun tanggalnya para ulama beda pendapat, dan puasa hari Senin itu pun kemudian ada dalilnya. Adapun tentang peringatan-peringatan ini, maka tidak, bahkan ulama Syafi'iyah kudama terdahulu, kita bukan bilang Syafi'i yang zaman-zaman kita sekarang Syafi'i atau yang lain, karena banyak, bahkan ada yang mengumpulkan mukhalafatus syafi'iyah li syafi'i, penyelisian kalangan syafi'iyah terhadap imam syafi'i. Imam syafi'i gak pernah melakukannya, tapi syafi'i belakangan ada ya. Dan disebutkan di sini terkadang sebagian kata Syekh Shalal Fauzan mengingatkan tentang yaitu tidak ada dasarnya perkara ini, sementara namanya ibadah itu sudah sempurna. Allah ajarkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agamaku, wa atmamtu alaikum ni'mati, semuanya sudah. Kata Ibnu Abbas, fala yahtaju ila ziyadati abadan, tidak butuh tambahan, sudah lengkap seluruhnya. Mau kita kerjakan semuanya saja kita yang kalah, capek. Coba mau cari, mau Senin Kemis ataupun Daud, ya baca Quran, ya mungkin dakwah, ya mungkin bakti dengan orang tua, ya silaturahim, ya jenguk orang sakit, ya sholat duha, ya tahajud ataupun sholat-sholat rawatibnya semuanya, kemudian di plus ditambah semuanya kita borong, kita yang KO. Sudah banyak. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan al-iktisad ala sunnah, sederhana tapi di atas sunnah khairun, lebih baik, lebih berkualitas, lebih baik minal istihad fil bid'ah, lebih baik daripada bersungguh-sungguh mengeluarkan tenaga, biaya, capek namun dalam perkara bid'ah yang tidak ada ajarannya. Baik, kemudian beliau mengatakan di sini, beliau mengingatkan karena terkadang sebagian orang memberikan alasan-alasan yang biasanya ada kalanya itu alasan-alasannya seringkalinya tidak ilmiah. Tapi akan tetapi karena seringnya hal ini diyakini, maka beliau menyebutkan beberapa bantahan terkait dengan masalah terkadang sebagian orang Rasulullah SAW melarang untuk kuburan itu ditinggikan lebih dari satu jengkal. Contoh ini, contoh ya kan, Dan itu Imam Syafi'i sama, Imam Syafi'i, Imam Malik sama, enggak boleh lebih dari satu jengkal. Seperti taman makam pahlawan kita itu loh. Ya, tidak boleh lebih dari satu jengkal. Sepakat. Sebagian ada yang mengatakan, masa musim hujan, kehujanan, panas, kepanasan, kita anaknya enggak pengin kehujanan, enggak pengin kepanasan, masa orang tua kita dibiarkan? Dibikinkanlah yang bagus, dikasih atap, dikasih apa. Masuk rumah kita marmer, rumah kita apa keramik harga 100 ribuan. Masa cuman berapa meter kali berapa meter orang kita tua kita tidak dikasih marmer? Apa enggak kasihan? Baktimu mana? Sering muncul ya perkara seperti ini TV ya. Dan di kalangan awam ini laris sekali dan diterima. Dan ini sebenarnya tidak ilmiah. Sebagian mengatakan, kemudian masuk cuman dikeduk, dicemplungke, diuruk kayak kucing saja, afwan. Kadang maka tersentuh yang seperti ini dan seperti ini. Lalu bukan ajaran kita sudah sempurna dan sudah ada tuntunannya, ada bimbingannya. Ziarah kubur pun silakan dan itu sunnah. Jenguk kerabat kita, jenguk, lihat kesibuk ziarah kubur. Namun ada aturannya. Jangan berlebihan, jangan meremehkan. Jangan kemudian anti ziarah kubur. Enggak, tapi juga jangan berlebihan. Imam Malik, Imam Syafi'i sama, cuman bedanya mereka satu gundukan, satunya rata. Maka terkadang alasan-alasan seperti ini sepele, akan tapi terkadang menggugah orang diungkit-ungkit. Ini anak berbakti seperti apa? Masa orang tuanya cuman dibiarkan seperti itu kuburannya? Kuburannya tidak diperbaiki, tidak diindah, dihiasi, tidak ditutup. Terkadang masalah yang sepele seperti tidak ilmi ya, akan tetapi sering kali di masyarakat yang demikian ini tersebar. Oleh karenanya penting untuk diingatkan perkara seperti ini. Begitu pula tentang al-ihtifal bil maulid, terkadang disebutkan da'wahum anna fi dzalika ta'dhiman lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang mereka beralasan karena ini kan demi mengagungkan nabi alaihi wasallam. Kami memperingatkan ini karena cinta kami, pengagungan kami kepada nabi alaihi wasallam. Maka wal jawab an dzalik an naqul, jawaban dari hal ini kami katakan, innama ta'zimu sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihi wa imtithali amrihi wastinabi nahyihi wa mahabbati sallallahu alaihi wasallam wa laisa ta'zimu bil bid'ah wal khurafati wal ma'asi. Sampai akhir yang beliau sebutkan. Hanyalah pengagungan kepada nabi alaihi wasallam itu dengan cara mentaati pesan-pesan beliau, wasiat beliau, menjalankan perintah-perintah Nabi alaihi salatu wasallam, menjauhi larangan-larangan Nabi alaihi salatu wasallam, mencintai Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian itu. Mencintai beliau, mengagungkan, menjaga wasiat beliau, ajaran beliau, itu hakikat yang sesungguhnya. Sebagaimana para sahabat jaga betul wasiat Nabi alaihi salatu wasallam. Walaisa ta'zimuhu bil bid'ah wal khurafat wal ma'asi, dan bukanlah pengagungan beliau dengan cara kita membuat-buat hal baru, bil bid'ah wal khurafat wal ma'asi dan seterusnya. Ini satu. Dan bukankah para sahabat sudah orang yang termasuk paling ta'zim, paling mengagungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang mereka kerjakan? Maka cukup kita mengikuti jalan mereka, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim. Yani minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasolihin, itu jalan mereka. Yang selalu kita minta doa jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, ini jalannya para sahabat. Ikuti. Mereka orang yang paling cinta kepada Rasul, paling cemburu kalau, paling tidak terima kalau Rasul diganggu. Banyak sekali contohnya. Ketika subhanallah, ketika ada orang yang ingin coba-coba ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini luar biasa. Banyak sekali kejadian yang kalau kita ceritakan habis di situ. Ya. Bagaimana sikap para sahabat pengagungannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memiliki mahkota seperti ya para raja dengan emas atau peraknya. Nabi tidak tidur di ranjang di atas yang empuk yang tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di bawah, Nabi makan bersama para budak, Nabi tidak bermahkota, namun pengagungan para sahabat luar biasa. Namun di sisi yang lain di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin Rasul mengatakan suatu ketika, ana sayyidu bani Adam wala fakhr, akulah pimpinan seluruh anak Adam. Dan bukan untuk sombong, kata Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, akulah pimpinan anak Adam. Dan bukan untuk sombong. Beliau memang sayyid, sayyiduna. Beliau memang sayyidu bani Adam. Pimpinan dan tuannya semua bani Adam. Semua orang ingin cari syafaat, ke ini, belum diizinkan. Sampai ke Nabi SAW di padang mahsyar. Semua Nabi minta uzur, saya enggak berani, Allah sedang marah hari ini. Belum pernah Allah murka dan marah sebesar ini. Nabi Adam ditanya, enggak berani saya. Pergi ke Nuh, Nabi Nuh datang sana. Ya Nuh, mintalah kepada Allah segera menyelesaikan urusan kita. Panas di padang mahsyar. Nuh minta uzur ke Musa. Datanglah ke Musa. Sebelumnya Ibrahim. Ibrahim ke Musa. Isa sampai ke Nabi Muhammad. Pimpinan Bani Adam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul mengatakan bukan untuk sombong. Di kesempatan lain, ada suatu kaum yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebihan. Memuji Rasul. Anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, anta khairuna wa ibnu khairina. Anda adalah tuan kami dan anaknya tuan kami, dan engkau adalah khairuna, orang terbaik kami, dan putra-putra orang terbaik kami. Dipuji dan dipuji. Rasul mengatakan cukup dengan ucapan kalian, kulu biqaulikum. Atau kamaqala sallallahu alaihi, kemudian Nabi mengatakan innamas sayyidu huwallah, sayyid yang sesungguhnya, tuan yang sesungguhnya, yang maha besar hanyalah Allah subhanahu wa taala, as-sayyidu Allah. Nabi mengingkari mereka mengatakan sayyid. Ketika apa? Ketika diucapkan sayyid-sayyid ini tadi dalam tujuan apa? Berlebihan. Tapi enggak suka. Maka ini sikap tengah selalu, alusunnah alul hadis selalu pertengahan. Bukan berarti kita melarang, tidak boleh menyebut sayyid. Nabi itu memang sayyid, sayyiduna, sayyid bani Adam, boleh. Tapi ketika berlebihan, Nabi perhatikan ini. Nabi melarang. As-sayyid wallah. Dan contoh yang lain banyak. Begitu pula di sini. Mengagungkan Nabi. Kalau sampai ada orang menghina, meremehkan Nabi, subhanallah. Jauh. Dan tidak mungkin seorang muslim yang betul-betul cinta, mengagungkan Nabi, melakukan seperti itu. Di sisi yang lain, akan ada orang yang mengagungkan Nabi berlebihan. Maka selalu ada dua kelompok ini, ghulu wal jafa, ifrat wa tafrid, ekstrim yang berlebihan dan juga yang meremehkan. Ada yang pihak meremehkan seperti tadi yang kita sebut sebagian, tidak semua, kalangan liberal, syiin ataupun jahmiyah terdahulu, yang menganggap wahyu itu bisa diupayakan, ya, namanya nubuwah, kenabian itu bisa diusahakan, ya. Dan menganggap Nabi itu dapat wangsit, dapat wahyu hanya karena Nabi itu olah pikir, memikirkan, memprihatinkan kondisi nasib kaumnya di dalam gua, sampai begitu, sampai akhirnya muncul. Itu dari kecerdasan beliau. Ini orang tidak adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ada orang yang berlebihan. Kemudian mengangkat kedudukan Nabi dengan sifat-sifat sebagian ketuhanan. Mengetahui hal-hal ghaib, ya. Kemudian bisa mengijabai doa, doa kita, maka kita ke kuburan minta doa bukan kepada Allah, ya Rasulullah, saya begini, saya begitu, lebih. Dan ini Rasulullah SAW di masa hidupnya, Nabi telah mewanti-wanti, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, jangan kalian sanjung-sanjung aku berlebih, sebagaimana kama atratin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana kaum Nasara menyanjung Isa putra Maryam berlebih. Hati-hati. Kembali ke sini. Maka demikian pula al-ihtifal bil maulid, ini juga termasuk perkara meskipun mungkin niatnya baik. Maka dan ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat. Kita bukan ingin kemudian menganggap saudara-saudara kita ini kemudian seluruhnya kemudian yang sudah semuanya tidak punya uzur. Mungkin sebagian mereka punya uzur. Atau begitu pula kita adalah yang sudah jamin pasti selamat masuk surga. Tidak. Kita mengkhawatirkan diri-diri kita. Dan kita khawatir pula kalau-kalau kita su'ul khotimah waliyadzubillah. Dan kita juga tidak masum terjaga di kesalahan. Namun al-haq ahaku ayyuttaba. Namun kebenaran lebih pantas untuk diikuti. Dan kemungkaran dan kebatilan harus dijelaskan. Maka demikian ini para ulama rahimah ta'ala. Dan kita bacakan hanya dari kalam mereka para ulama. Kemudian pula yang kedua. Sebagian mereka al-ihtijaj bi anna hadha amalun kathiru minan nas fi kathiri minan buldan. Mereka berhujjah. Beralasan dengan kebanyakan orang. Bukankah kebanyakan orang di banyak negeri, meskipun tidak semua negeri, tidak semua negeri muslimin merayakan hal ini, namun banyak. Sebagian mereka mengatakan banyak, kan banyak di negeri-negeri, di daerah-daerah merayakan peringatan ini, hari ultahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak pernah mengingkari hari kelahiran, dan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi termasuk bentuk pengagungan Nabi tadi telah disebutkan dengan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar lebih cinta kepada Rasul daripada kita, tidak pernah merayakannya. Umar tidak pernah, Utsman tidak pernah, bahkan sampai 3 generasi tabi'in, bahkan 4 imam tidak pernah merayakannya. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i tidak pernah mereka merayakan ultah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih selainnya. Karena lebihnya kaum Syiah, mereka lebih-lebih bukan hanya merayakan maulidnya Nabi, keluarganya Nabi semua ada maulid Hasan mereka, maulidnya Husain, ulang tahunnya Husain, maulidnya Fatimah mereka rayakan, maulidnya siapa lagi, Ahlul Bait, tiap mereka hari ulang tahunnya ini dirayakan semua, maulid Nabi, maulid Fatimah. Ini semua kita butuh dalil, apakah sahabat melakukannya, apakah tidak. Dan bukan kita mengikuti dengan atifiyah. Atifiyah itu perasaan, sentimental kita karena simpati, karena kita tidak membela keluarga Nabi, maka begini dan beginilah. Ikuti dalil. Dan itu yang disebut syubhat, dan ini termasuk di antara contoh-contohnya. Abu Bakar pernah, Fatimah minta sebuah bagian tanah Fadak yang menganggapnya itu dulu peninggalan Rasulullah SAW. Namun Abu Bakar faqih dan faham bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna ma'syaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, kami segenap para nabi tidak pernah mewariskan dinar tidak pula dirham, walakin warasul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu. Para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzil wafr, siapa mengambilnya dia mengambil bagian yang banyak. Maka Abu Bakar faham, maka setiap yang ditinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, dan bukan bagian dibagi untuk warisan-warisannya. Ini semua para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Fatimah datang minta bagian, bukan kemudian kita wah mesake ini bagian begitu. Abu Bakar bukan karena benci dengan Fatimah, bukan karena memusuhi Ali bin Abi Thalib. Mereka itu sangat taib, subhanallah. Dan ini yang selalu bisa diungkit dan diungkit oleh kalangan Syiah dan berbagai macam. Namun Abu Bakar faham, karena Rasul memang melarang, yaitu tinggalan para nabi bukan untuk ahli warisnya. Dan Abu Bakar tidak menentukan untuk ini dan itu. Maka kembali lagi, kita ikuti ilmu, ikuti dalil, dan juga bukan untuk mengikuti yang lain-lainnya. Termasuk dalil tadi yang disebutkan, yang kedua, mereka berhujjah dengan kebanyakan orang. Bukankah kebanyakan orang banyak mengamalkannya, mengikutinya? Maka dia yang terdalil, bukankah telah menjadi sunnatullah, ahlul jannah, penghuni surga itu lebih sedikit dibanding penghuni neraka? Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dalam surat Al-An'am 116, wa in tuti aktsara man fil ard, dan seandainya engkau mentaati, engkau mengikuti kebanyakan penduduk yang ada di muka bumi, mereka dapat menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau kita cuma ikut-ikutan terus, bahaya ini. Sampai dikubur nanti ditanya la adri, Aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku hanya dengar orang-orang mengatakan A, mengatakan B, aku ikut-ikutan. Maka ini bahaya. Sampai dikubur, sampai di akhirat nanti. Maka ini bukan dalil. Begitu pula, bukankah di ayat banyak sekali, wa qalilum min ibadiyas syakur, wa qalilam ma tadzakkarun, wa qalilam ma tashkurun, wa qalilun wa qalilun wa qalilun. Apa maksudnya? Sungguh amat sedikit di antara kalian yang bersyukur, sungguh amat sedikit di antara kalian yang mengingat, sungguh amat sedikit di antara kalian yang mau mengambil peringatan. Ini. Dan kita lanjutkan sesudah ba'da adzan insyaallah taala. Kita skors dulu untuk adzan insyaallah taala. Bismillah. Beberapa yang tadi kita sebutkan, dua perkara yang sering dijadikan dasar oleh sebagian masyarakat, bahkan banyak ini tadi, sebenarnya termasuk di antara syubhat yang tidak kita contohkan. Maka telah kita sebutkan fitnah itu banyak, ragam dan macamnya, dan masuk pada dua kelompok besar, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Adapun fitnah syubhat ini, adapun syahwat sudah tahu ini yang benar, tapi wah saya enggak mau ngikuti karena nanti uang saya enggak keluar lagi kalau saya demikian. Kalau saya seperti ini nanti saya diomongin apa orang demikian. Ini masalah sudah iradah, masalah niat, masalah syahwah bermain di situ. Adapun syubhat ini memang samar. Dia merasa ini yang benar, ini yang salah, ini yang demikian dan demikian. Karena syubhat ini ada kerancuan pemikiran, ada syubhat, ada, dan ini hanya dua yang kita nukilkan. Dan sebenarnya banyak dan telah dijawab oleh para ulama. Dan kita pun tidak mengatakan yang seperti ini dari diri kami. Nah, sebagaimana mungkin orang Jawa bilang, ya cah wingi sore istilahnya. Kita pun juga perlu belajar. Namun kita ingatkan demikian apa yang kita dapat dari guru-guru kita yang di Mekah, di Madinah, di Yaman, yang ada masih hidup sampai sekarang, maupun demikian ahlul ilm hingga turun-temurun dan sampai dulu. Dan ini kita baca dari kalam para ulama, Ibnu Katsir dari kalangan Syafi'iyah, Hafidz Ibnu Hajar, demikian pula para ulama, bahkan empat madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sama tidak ada yang melakukan amalan ini. Maka cukuplah mereka sebagai contoh bagi kita, meskipun kita dianggap asing, maka isbiru, pada saatnya insyaallah taala akan difahami. Namun tentunya butuh usaha dan upaya, doa dan kesabaran dalam hal ini. Wa ma taufiquna illa billah. Tidak ada taufik kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mintakan ampun mereka yang belum tahu. Rasul ketika disakiti sampai terluka, Nabi ditawari oleh malaikat penjaga gunung, "Ya Muhammad, orang-orang telah sampai kabar kepada kami, orang-orang Taif menyakitimu, dan Allah telah mengizinkan aku, kalau engkau mau aku bisa timpakan gunung, dua gunung ini Al-Aqsyabain kepada mereka." Rasul mengatakan, "La, bal arju an yukhrijallahu min aslabin man ya'budullaha wahdah." Bahkan aku berharap nanti turun keluar dari anak tulang sulbi mereka, anak keturunan mereka yang mereka benar-benar beribadah kepada Allah dengan benar. Itu harapan Rasulullah SAW. Ditolak malaikat penjaga gunung untuk menimpakan azab kepada mereka. Rasulullah SAW juga pernah berdoa, mengatakan dulu seorang nabi disakiti dan dia justru berdoa, "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka hanya saja belum tahu, karena belum paham. Dan demikian pun, dan insyaallah kalau paham dan dengan jelas, insyaallah taala tidak seperti itu keadaannya, ya. Terkadang sebagian orang karena belum paham saja dan mengikuti apa yang ada sudah terbiasa. Dan perlu diingat sebuah contoh, misal seorang itu apabila sudah seluruhnya terbiasa, maka akan menganggap enteng dan sepele hal tersebut. Apa sih yang tersebar? Apakah itu bunga bank? Apakah itu pinjam sekian kembalikan ke sekian? Apabila sudah merata semua hal, maka dianggap itu hal sepele. Bahkan ketika ada yang mengingkarinya, ini yang dianggap aneh. Maka itu biasa, dan itu telah menjadi sunnatullah. Maka tidak perlu berkecil hati dalam masalah ini. Ini salah satu contohnya. Kemudian pula demikian kita ingatkan untuk waspada daripada apa yang berusaha untuk memecah belah, dan sebagian menyebutkan nama-nama untuk menjuluki ahlu sunnah, ahlul hadith, agar supaya umat menjauhi, termasuk dengan julukan apa yang disebut dengan Wahabi. Meskipun, ya, dan ini perlu kita ingatkan, meskipun sebagian nama-nama tersebut memang betul dari kelompok sempalan ahlul bidah, Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan, kemudian apalagi misalnya Ja'fariyah nisbat kepada Ja'far bin Shadiq, meskipun berbeda, Karramiyah pengikut Abdullah bin Karram atau yang lainnya, meskipun Ja'far al-Shadiq bagus min ahlil bait, namun didustakan atasnya. Kemudian contoh-contoh yang lain, akan tetapi Wahabi perlu diingat, Al-Wahhab, Abdul Al-Wahhab itu nama di antara nama-nama Allah. Maka hati-hati ketika kita mau menyebut nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Harus kita lihat dan perhatikan. Ini satu. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya julukan Wahhab itu sudah ada sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir. Karena kebanyakan yang sekarang disebut Wahhabi itu ditunjuk dan dituduh pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal penyebutan Wahabi ini sudah ada sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir, yaitu nisbat kepada para pengikut Abdul Wahab bin Rustum yang ada di Afrika, dan dia seorang pemberontak, mudah mengkafirkan penguasanya, dan dia termasuk Khawarij, ya. Ya, kalau bahasa kita sekarang teroris, ya, yang betul-betul apa istilahnya demikian, meskipun terkadang banyak disimpangkan makna ini. Abdul Wahab bin Rustum, dan oleh karena disebut Wahabi karena namanya Abdul Wahab bin Rustum. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, satu, lahirnya baru setelah itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, beliau pula namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Seandainya itu nisbat kepada beliau, ini pengikut ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab, mestinya bukan Wahabiyah tapi Muhammadiyah. Dan ini kita bukan bicara Muhammadiyah organisasi, ya, tapi semestinya kalau dianggap ini ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab saja, maka mestinya julukannya Muhammadiyah karena namanya Muhammad bin Abdul Wahab, dan bukan Wahabiyah karena Abdul Wahab bapaknya, bukan dia. Kemudian pula disebutkan oleh para ulama, Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala adalah seorang mujaddid minal mujaddidin, sama sebagai para ulama yang lain. Namun kenapa beliau terlihat berbeda di masanya? Karena di masa beliau banyak tersebar kesyirikan. Di makamnya Khadijah di Mekah, orang ngalap berkah, orang minta kesuburan supaya lahir kandungan, banyak tersebar di sana. Kemudian makamnya sahabat Zain bin Thabit dibikin kubah di sana besar. Kemudian berpecah belah berbagai macam, beliau mendakwai, dan beliau bukan memberontak, dan beliau mendakwai para penguasa, beliau mendakwai, enggak disambut, dan tersebar dakwah beliau. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan semua yang mendakwahkan Al-Quran dan Al-Hadith, yang mana ini merupakan sumber hukum agama kita, ini dijuluki dengan Wahabi. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dijuluki ini ulama Wahabi. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lahir jauh sebelum Syekh Muhammad Abdul Wahab. Bagaimana mungkin Syekh Muhammad Abdul Wahab ambil ajaran apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil ajaran yang baru lahir jauh setelahnya. Maka sebagian ulama mengatakan ini digunakan oleh Inggris dan semisalnya untuk membuat masyarakat lari dari betul-betul kelompok kaum muslimin yang ingin mempelajari agama murni dengan ajaran Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman para pendahulu kita yang saleh, pemahaman sahabat, pemahaman a'immah, imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu tidak beda dalam masalah akidah dan manhaj. Mereka beda hanya dalam masalah furu' saja, cara duduk sholat ketika subuh, ya, bagaimana turunnya lutut dulu atau tangan dulu, masalah-masalah seperti ini, ya, furu' cabang. Adapun masalah prinsip, pokok prinsip mereka tidak berbeda. Nah, maka terkadang sebagian orang yang hendak mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli, yang murni, dijuluki dengan nama ini. Maka hendaknya kita berhati-hati dari hal ini. Ini yang menjadi termasuk contoh di antara contoh-contoh syubhat dari sekian banyaknya bentuk syubhat di masa kita ini. Sehingga di samping syahwat, syahwat harta, syahwat wanita, syahwat kedudukan, pangkat, dunia, juga rentan masalah syubhat, kerancuan pemikiran. Maka dari sini kita ambil beberapa contoh-contoh tadi terkait juga munasabah dalam waktu dekat ada dalam bulan Rabiul Awal hal tadi, dan kita jelaskan apa yang disebutkan oleh para ulama. Ini salah satu contoh di antara bentuk syubhat, dan di sana ada pembahasan lain yang terkadang syubhat mereka lebih besar daripada ini. Syubhat ketiga, syubhat keempat, terkadang pakai dalil terus dan dijawab oleh para ulama. Ini yang benar seperti ini, benar seperti ini, benar seperti ini. Namun karena waktu dan beberapa hal tadi hanya sebagian yang kita sebutkan. Dan alaku minkum, mohon maaf, janji yang kemarin kita sebutkan belum bisa untuk kita sampaikan karena pentingnya perkara ini, yaitu melanjutkan kandungan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, sudah. Wa min adzabil qabr, sudah kita bahas. Wa min fitnatil mahya, sudah. Adapun wa min fitnatil mamat, fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal, alaikum minkum, mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan insyaallah taala wa yasrah pekan yang akan datang, kita bahas tentang masalah fitnah kematian, menjelang kematian, setelah kematian, begitu pula fitnahnya al masih dajjal, seberapa akidah Islam, ajaran kita menyikapi tentang al masih dajjal ini hanya cerita saja atau benar akan terjadi atau bagaimana. Begitu pula tentang hal-hal yang seputar hal ini, fitnah dajjal maupun fitnah al-mamat, fitnah berkaitan dengan kematian. Wallahu ta'ala alam suhab, nas'alullah ilman nafian, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yawmil qiyamah. Jazakumullah khairan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.